فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله بارك الله لي ولكم الله سبحانه وتعالى telah berfirman وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم dan apa saja kebaikan yang kalian amalkan maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Di dalam ayat yang lain, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka barang siapa yang beramal kebaikan meskipun sebesar dzarrah, sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat rendah dan sepele, maka dia pasti akan melihat balasannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsi." Barang siapa yang beramal saleh, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang telah disebutkan ini dan juga yang semisalnya menunjukkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwasanya barang siapa yang beramal kebaikan, amalan saleh, amalan ketaatan, maka manfaatnya akan kembali kepada orang yang telah melakukan amalan tersebut, kecil maupun besar. Maka amalan itu akan kembali manfaatnya, kembali kegunaannya untuk dia, baik dalam kehidupan di dunia maupun lebih-lebih di akhirat nanti. Naam, amalan itu akan kembali kepada pelakunya dalam pengertian yakni manfaatnya, faedahnya, dan akan memberikan kebaikan bagi pelakunya itu sendiri. Karena Allah sesungguhnya tidak membutuhkan amalan kita. Hanya saja kalau Allah Ta'ala merintahkan kita untuk melakukan atau melakukan suatu amal kebaikan, maka yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kita. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah di dalam melaksanakan penyembelihan hewan-hewan kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah sembelihan korban kalian, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kalian, ketakwaan dari kita semua, ketundukan dan kepatuhan kita karenanya di dalam melaksanakan perintahnya maupun menjauhi larangan. Maka ketakwaan inilah yang akan dinilai dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manfaatnya adalah untuk kembali kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat-ayat tadi juga menunjukkan bahwa yang namanya amalan saleh itu banyak jumlahnya. Sebagian tulisan tadi, man amila amalan saliha, man amila amalan saliha, barang siapa yang beramal saleh. Kalimat salihan di sini adalah nakirah di syak asyar. Suatu kalimat nakirah dalam konteks syarat yang memberikan faedah bahwasanya amalan saleh yang dimaksud adalah seluruh bentuk amalan saleh yang banyak jumlahnya dari berbagai macam-macam jumlahnya. Maka artinya di sini ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan mendapatkan kebaikan bagi kita, diri kita sendiri, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita semua untuk beramal saleh, untuk beribadah dengan melakukan banyak amal-amal ketaatan. Dan sesungguhnya ma'asyiral muslimin, Kalau kita melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh dengan berbagai macam bentuknya, yang kecil maupun yang besarnya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayatnya yang lain, Allah ta'ala juga menyatakan, wasbir, fa innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala atau balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka amalan apapun yang merupakan amalan-amalan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mestinya kita bersemangat, kita bersungguh-sungguh, kita berlomba-lomba di dalam melaksanakannya. Karena semua itu ma'asyiral muslimin akan berikan kebaikan dan kembalinya kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali bentuk-bentuk ayat, bentuk-bentuk amal soleh yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, maupun yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara bentuk amalan soleh ma'asyiral muslimin, yakni sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim, di dalam sahih keduanya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, wa ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama itu? Qala, kata Rasulullah sallam, al imanu billah wal jihadu fi sabilillah, yaitu beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, ayyur riqabi afdal, kemudian budak yang manakah, budak yang bagaimanakah yang paling utama ya Rasulullah? Maksudnya adalah beliau bertanya, yakni budak yang bagaimana yang seandainya dia dibebaskan, dia dimerdekakan, maka itu memiliki fadilah dan amalan yang sangat besar pahalanya. Maka beliau menjelaskan, yakni anfusa inda ahliha wa aktsaruha samanan, yaitu budak yang paling disenangi dan dicintai oleh majikannya, pemiliknya, dan juga budak yang paling mahal harganya. Itulah budak yang lebih baik dan paling utama untuk dimerdekakan. Karena orang yang memiliki budak yang paling dicintai dan paling mahal harganya, maka kalau disedekahkan dengan dimerdekakan, maka sungguh ini merupakan satu pahala yang amalan pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu ta'ala masih bertanya lagi, fa illam af'al, bagaimana Rasulullah kalau seandainya aku tidak melakukan amalan tadi, yakni tidak mampu, tidak bisa berjihad, dan juga tidak mampu untuk membebaskan budak karena tidak adanya dana, tidak adanya biaya dan sebagainya. Kalau kami tidak bisa melakukan hal itu wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat? Kata Rasulullah sallam, tu'ainu sani'an au tasna'u li akhrak. Hendaknya kamu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, atau kamu membantu orang-orang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang dia mesti lakukan. Artinya di sini Rasulullah membimbing Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau seseorang tidak mampu beramal yang besar sebagaimana halnya jihad, sebagaimana halnya membebaskan budak, maka paling tidak kamu berusaha untuk menolong orang lain, membantu orang lain semampumu. Nah, ini satu keutamaan. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu ta'ala bertanya lagi, qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'aftu an ba'dil amal, wa Rasulullah, apa pendapat Anda seandainya aku tidak mampu, aku lemah, aku tidak kuasa untuk melakukan sebagian dari amal-amal yang utama tadi? Qala, kata Rasulullah sallam, taqufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Muttafaqun 'alaih. Kata Rasulullah sallam, yakni hendaknya kamu tahan kejelekanmu terhadap manusia. Kamu cegah kejelekan dirimu terhadap manusia atau orang lain. Karena sesungguhnya hal yang demikian itu adalah sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya na'am, amal-amal keutamaan atau amal-amal ibadah itu bermacam-macam. Baik yang lebih utama sampai kepada yang utama yang lainnya. Dan juga dalam amal-amal ini ma'asyiral muslimin dianjurkan kepada kita semua, kalau kita tidak mampu melakukan satu amalan yang besar, maka lakukan amalan yang lebih rendah darinya. Terus demikian dan tidak boleh berputus asa. Hingga manakala kita tidak mampu untuk melakukan amalan berupa mengeluarkan harta, berupa membantu orang lain, maka paling tidak kita mencegah kejahatan kita, kita mencegah kejelekan diri kita agar tidak mengena dan na'am menimpa orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sungguh menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya na'am kita dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersemangat di dalam melaksanakan amal-amal ketaatan, melaksanakan ibadah dengan berbagai macam jenisnya, baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam hadis yang lainnya. Nah, disebutkan juga dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an bahwasanya qultu, beliau mengatakan annannasan yaqulun, bahwasanya manusia ada yang mengatakan, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dari golongan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dahaba ahlut tuturi bil ujur, wahai Rasulullah, telah pergi mendahului kami, yaitu orang-orang kaya dengan pahala-pahala yang besar yang mereka miliki. Kenapa demikian? Naam, katanya mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Yakni mereka orang-orang kaya itu, mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan-kelebihan dari harta-harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa. Maka ini menunjukkan sesungguhnya para sahabat yang miskin-miskin, mereka juga ingin berlomba-lomba dalam beramal dengan kaum muslimin yang lain, lebih-lebih orang kaya. Hanya saja karena kelemahan mereka, karena tidak ada daya mereka, yakni karena kemiskinannya, mereka tidak bisa bersedekah. Mereka tidak bisa untuk melakukan na'am keutamaan amal dengan harta-harta mereka. Maka Rasulullah SAW pun menghibur mereka dengan mengatakan, alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan untuk kalian sesuatu hal yang bisa kamu jadikan untuk sedekah. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli bi kulli na'am wa bi kulli tahmidatin shadaqah wa kulli mada wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Perhatikan Rasulullah SAW tatkala para sahabat yang miskin-miskin datang kepada Nabi SAW na'am mengadu tentang persaingan mereka dalam berlomba-lomba beramal saleh untuk mendapatkan keutamaan amal saleh. Nah, mereka mengadu, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mendahului kami, mereka telah memberikan kelebihan dari kami, yakni dalam hal amal-amal. Kenapa? Karena mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka juga dapat pahala sholat, kami juga dapat. Mereka puasa, kami juga puasa. Nah, kemudian, tetapi apa? Mereka bersedekah. Mereka bisa bersedekah dengan menggunakan kelebihan uang dan harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa, para sahabat yang miskin ini. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa, sesungguhnya bisa kamu jadikan untuk bersedekah, meskipun bentuknya bukan berupa harta. Apa itu? Kata Rasulullah, wa bi kulli tasbihatin shadaqah. Maka sesungguhnya pada tiap-tiap tasbih, bacaan tasbih yang kamu baca, maka sebenarnya di dalamnya ada sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan juga zikir berupa takbir Allahu Akbar yang kita ucapkan itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan juga di dalam tahmid bacaan alhamdulillah yang kalian baca, maka itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, demikian pula dalam setiap bacaan tahlil kalimat la ilaha illallah yang kita baca, maka di dalam juga ada sedekah. Demikian pula kata Nabi SAW, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, kamu memerintahkan orang lain dalam perkara kebaikan, memerintahkan kebaikan, maka itu juga sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar, dan juga kamu melarang orang dari melakukan perbuatan kemungkaran, itu juga sadaqah. Naam wa fi bid'i ahadikum, naam sadaqah, bid'i ahadikum sadaqah, dan juga di dalam naam, di dalam apa, syahwat kalian juga terdapat sedekah. Maka mendengar hadis ini, ma'asyiral muslimin, qalu, mereka para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, apakah kalau kami mendatangi syahwat kami, jadi maksudnya mendatangi istri untuk memuaskan syahwatnya kepada istri-istrinya, maka dengan sebab itu terdapat padanya pahala? Kata Rasulullah SAW, apakah naik enam, kata beliau, apa dapat kalian seandainya kalian meletakkan syahwat kalian, yakni pada perkara yang haram, dengan berzina misalnya, bukankah di dalamnya ada dosa? Maka sebaliknya, kalau kamu melakukan, yakni meletakkan, mencurahkan, dan memuaskan syahwatmu kepada istrimu, maka di dalamnya itu pun juga terdapat sedekah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh itu banyak sekali bentuknya, banyak sekali jalannya, banyak sekali yang bisa kita lakukan meskipun nampaknya sepele dan kecil. Maka kita tidak boleh putus asa meskipun kita tidak mampu untuk bersedekah dengan harta kita. Maka kita bersedekah dengan apa, ilmu kita misalnya, atau kita bersedekah dengan nasihat dan tutur kata yang baik kita kepada saudara kita, atau kita membantu dengan tenaga kita, atau dengan apa saja yang bisa kita lakukan, maka semuanya akan menjadi kebaikan bagi kita. Nah, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wa fi kulli ma'ruf sadaqah, pada semua perkara yang ma'ruf, pada semua perkara yang baik-baik, itu terdapat sadaqah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya kita mestinya bersemangat. Bersemangat untuk banyak melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Dan yang namanya ibadah tidak sebatas hanya sholat, tidak sebatas hanya puasa, berjihad dan seterusnya. Namun beribadah itu luas makna dan bentuknya, ya, yang banyak sekali. Bahkan sampai-sampai seorang suami yang menggauli istrinya, maka di dalamnya terdapat sedekah, karena disitulah syahwat yang benar, yang halal, yang mesti dia curahkan badannya, daripada dia terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Ma'asyiral muslimin, masih banyak bentuk-bentuk amalan soleh dan sedekah lain atau kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita lakukan, yang mestinya kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan, yang insyaallah kebaikan itu manfaatnya akan kembali kepada kita semuanya. Man 'amila salihan fali nafsi, barang siapa yang beramal soleh maka akan kembali kebaikannya itu kepada dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang melakukan kejahatan atau kejelekan maka dia juga yang akan menanggungnya. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabbmu kalian semua akan dikembalikan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita, berikan semangat kepada kita untuk banyak melaksanakan ibadah, banyak melaksanakan amal saleh dengan berbagai ketaatan yang bisa kita lakukan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada khutbah yang pertama tadi, maka sesungguhnya sepantasnya bagi kita untuk bersemangat di dalam melaksanakan amalan-amalan saleh dan ketaatan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita berbagai macam cara dari amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Hatta misalnya ma'asyiral muslimin, salat yang kita lakukan semacam ini, atau ibadah Jumat yang kita laksanakan setiap pekannya, atau amalan apapun, maka semua itu banyak keutamaan dan kebaikan, dan mudah-mudahan ini termasuk kebaikan yang kita lakukan terus menerus, dan Allah berikan pahala yang besar. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu juga, Rasulullah SAW pernah menyatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffaratun bainahunna. Ya, naam idza tunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah SAW, salat-salat yang lima waktu, antara salat satu dengan salat yang lain, kemudian dari Jumat yang satu kepada Jumat yang lain, kemudian itu semua kata Rasulullah, Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain, itu semua kata Rasulullah SAW adalah mukaffaratun, adalah sebagai penghapus dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan syarat idza tunibatil kaba'ir, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya amalan sholat yang kita lakukan sepanjang waktu, bahkan dari sholat yang satu kepada sholat yang lain, maka bila terjadi dosa yang ada padanya kita lakukan berupa dosa-dosa kecil, maka akan terhapus dengan sebab sholat yang kita laksanakan. Demikian pula dari Jumat yang satu kepada Jumat yang lain, jika terjadi dosa-dosa di dalamnya yang kita perbuat, maka juga akan dihapus dengan ibadah Jumat yang kita lakukan ini, ma'asyiral muslimin. Demikian pula Ramadan, dari Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain, jika terjadi dosa-dosa di dalamnya, maka itu pun juga akan bisa dihapus oleh sebab amalan ibadah Ramadan yang kita lakukan. Itu semua dengan catatan kita semua, ma'asyiral muslimin, menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa semuanya di sana dalam perkara dosa ini, ada yang kecil, ada yang besar, dan yang dihapus dari dosa-dosa kita dengan sebab amal-amal soleh dan ibadah yang kita kerjakan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar akan dihapus oleh Allah Ta'ala, yaitu manakala kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar tobat. Nah, ini menunjukkan juga ma'asyiral muslimin, bahwasanya amalan yang namanya sholat, amalan yang namanya puasa, demikian pula amalan sholat Jum'ah dan seterusnya dari amal-amal sholeh, maka sesungguhnya kita harus semangat dalam melakukannya. Karena itu di samping akan menambah kebaikan pada kita dengan pahala, demikian pula akan menghapus dari dosa-dosa, kejelekan-kejelekan yang pernah kita perbuat. Nah, bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyatakan, naam al-imanu bid'un. Kata beliau, al-imanu naam bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'batan. Sesungguhnya iman itu atau keimanan itu ada lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya, yang paling utama dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha. Sedangkan yang paling rendahnya dari keimanan itu imatatul adha anit thariq, yaitu kalian singkirkan gangguan dari jalan. Berarti kan kalian singkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Sedangkan rasa malu itu juga termasuk bagian dari cabang keimanan. Maka artinya ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini pula Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa di antara bentuk amalan soleh, amal kebaikan yang bisa kita lakukan meskipun namanya sepele, itu di antaranya apa tadi? Menyingkirkan adanya gangguan di jalan. Apakah itu batu, kayu, beling, paku, duri, atau sejenisnya, yang itu kalau dilewati dan mengenai manusia akan membahayakan, maka dengan surat itu kalau kita singkirkan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu semua akan jadi kebaikan bagi kita. Meskipun nampaknya sepele, nampaknya remeh, namun ternyata kalau kita amalkan, maka itu semua adalah termasuk kebaikan, bahkan termasuk bentuk bagian daripada keimanan. Orang yang beriman, maka melihat hal-hal yang membahayakan manusia yang lain, maka akan disingkirkan, dihilangkan. Naam, dan itu akan memberikan kebaikan bagi dirinya maupun kepada orang lain. Dan juga amal-amal yang lain. Dan juga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan yang seharusnya ma'asyiral muslimin kita semua bersemangat di dalam melakukan amal soleh ini. Dan inti dan kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, maka ayat-ayat maupun hadis-hadis yang disampaikan dan masih banyak yang lain menunjukkan pada kita bahwa sungguhnya jalan-jalan untuk meraih kebaikan, jalan-jalan untuk mengamalkan satu kebaikan, maka sangat banyak sekali. Tinggal kita mau sungguh-sungguh apa tidak melakukannya, mau bersemangat untuk mengamalkannya ataukah tidak. Karena semua itu kembali kepada kita. Kalau kita naam bersungguh-sungguh dan berupaya mengamalkannya meskipun nampak sepele, maka kembalinya pada diri kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita, naam, agar kita semua diberi kemudahan di dalam mengilmui ilmu agama ini dan diberi kemudahan pula di dalam mengamalkan dan melaksanakannya, dan juga semangat di dalam melaksanakan itu semua. Wallahu a'lamu bissawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Sebagai waktu lurus dan rapatkan saf, lurus rapatkan saf. Luruskan mata kaki dengan mata kaki. Rapatkan bahu dengan bahu, lurus adik-adik dan anak semua. Ayo. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن الله يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم